بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Assalamualaikum. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab salatil musafir, bab salat orang yang safar. Di kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi تعال عليه. باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر. باب ini disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Yaitu orang-orang yang mempunyai udzur. Orang yang mempunyai udzur, mereka yang mempunyai udzur, yang diantaranya orang-orang yang sedang dalam keadaan safar, dan juga mereka yang sedang dalam keadaan sakit, dan juga mereka yang dalam keadaan peperangan, salatul khauf. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Syarh Mumti', bahwa orang-orang yang mendapatkan uzur, orang yang salatul khauf. Salatul khauf yang diperbolehkan tidak menghadap arah kiblat ketika terjadi peperangan, kadang sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang. Dan juga orang-orang yang mendapatkan udzur, yaitu sholat dalam keadaan safar, yang asalnya 4 rakaat dari duhur, asar, isya, dipendekkan menjadi 2 rakaat. Udzur perbolehkan untuk menjamak, karena sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa safar qit'atun minal azab, bahwa safar adalah bagian dari al-azab. Karena seorang ketika dalam keadaan safar, mau makan susah, tidur juga susah, wudu tempat. Nabi mengatakan yamnauka ta'amahu wa syarabahu. Biasa ketika tidak dalam keadaan safar, makan normal seperti biasanya. Ketika dalam keadaan safar harus mencari makanan, cari restoran-restoran, tempat makan, minum juga sama. Mau buang air kecil juga mencari tempat. Berbeda dalam keadaan mukim. Dengan ini Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan as-safar qita'atun minal adab. Safar bagian dari al-adab. Mau tidur juga kadang susah. Tidur di kendaraan, kadang tidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi. Sehingga harus mencari tempat tidur sehingga dia bisa istirahat. Nah, sehingga di dalam bab ini mereka mempunyai orang-orang yang mendapatkan udzur. Nah, oleh menjamak, dan juga sebagaimana yang nanti ada pembahasan tentang salat orang yang safar. Para ulama mengatakan bahwa as-safar secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, bahwa safar adalah mufaraqah mahal al-iqamah, Mufaraqah yaitu seseorang yang berpisah dengan tempat tinggalnya, safar, berpergian. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, salatul musafir yajibu al-qasr ala man kharaja min baladihi qasidan lis-safar wa in kana dun al-barid wa idha aqama bi baladin mutaraddidan qasara ila 20 yawman thumma yutim. Di kitab kalian, qasara ila 20 yawman, ada tambahannya tidak? Tidak ada, semua. Coba lihat. Wa idza qama bi baladin mutaraddidan qasara ila 20 yawman thumma yutim. Di sebagian yang tidak ada tulisan yang thumma yutim ditulis. Safar. Di situ ada, Bu, ada. Beda nusrahnya. Sama ini, sama. Coba lihat. Sama enggak cetakannya? Cetakan mana? Dulu Hasim. Cetakannya beda. Ini cetakannya beda. Ditulis thumma yutim. Fa idza aqama bi baladin mutaraddidan qasara ila 20 yawman. Sama titik di sini thumma yutim. Ada yang hilang kalimat thumma yutim. Yang tidak ada tulis. Kebanyakan yang tidak ada cetakan Mesir. Jadi kalian kalau beli kitab Hasan jangan beli cetakan Mesir. Kadang suka ada yang hilang. Murah sih, murah. Cuman kadang ada yang hilang, ada yang tidak nyambung kalimat-kalimatnya. Berbeda dengan cetakan-cetakan Saudi, lebih detail. Fa idza azama ala iqamah 40 atamma ba'daha وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, hal yang berkaitan tentang salat musafir disebutkan wajib al-qasr. Al-qasr itu dipendekkan. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yajibu al-qasr ala man kharaja min baladihi. Wajibnya dipendekkan sholat bagi mereka yang keluar dari tempat tinggalnya, baladihi, kampung halamannya, qasidan li safar, dia meniatkan untuk safar, wa in kana dunal barid, walaupun di sana al dunal barid tanpa al barid, barid itu al masafah, jarak. Nanti berapa barid itu nanti ada kita sebutkan berapa masafah al-barid, jarak nanti kita sebutkan. Wa idza aqama bi baladin mutaraddidan qasara ila 20 yawman thumma yutim. Apabila dia aqama baladin, tinggal di suatu tempat, mutaraddidan, yang dia ragu, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 5 hari, mungkin mutaraddid, bingung. Karena dia ada suatu permasalahan yang belum selesai, sehingga safarnya belum jelas. Pulangnya belum jelas. Ini mutaraddid, yang ragu. Qasara ila 20 yawman thumma yutim. Dipendekkan sholatnya selama 20 hari, kemudian sempurnakan. Wa idza azama ala iqamah 40 atama ba'daha. Apabila seseorang meniatkan untuk tinggal safar suatu tempat, dia niat mau tinggal di situ, aqama arba'ah, idza azama ala iqamah arba' tsumma yutim. Yani 4 hari kemudian setelah itu di qasr, 4 hari setelah itu yutim. Walahu al-jama' taqdiman wa ta'khiran bi adanin wa iqamatain. Dan walahu al-jama', baginya untuk menjama' takdim, jama' takdim atau jama' ta'khir dengan satu kali adan dan dua kali qomat. Baik. Ini masalah-masalah yang berkaitan tentang salat musafir. Kita akan sebutkan satu persatu, yang diantaranya yang pertama yaitu dikatakan oleh Al-Alamah Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yajibu al-qasr. Wajibkan al-qasr. Ala man kharaja min baladihi qasidan lis-safar. Bagi mereka yang keluar dari kampung halamannya niat untuk safar. Sekarang kita masuk ke permasalahan tentang al-qasr. Qasr fi safar. Apa hukum memendekkan salat al-qasr fi as-safar? Sebelum kita masuk ke bab hukum al-qasr, bahwa salat yang dipendekkan dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaih, berkata Ibnu Mundhir, ijma para ulama bahwa salat yang dipendekkan, bahwa salat yang tidak dipendekkan, salat maghrib dan salat subuh. Salat yang tidak dipendekkan, salat maghrib dan subuh. Dan salat yang dipendekkan adalah salat yang rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Berarti salat yang dipendekkan adalah salat yang 4 rakaat. Salat zuhur, salat asar, salat isya. Dipendekkan dari 4 menjadi 2 rakaat. Dari 4 menjadi 2 rakaat. Sedangkan salat maghrib dan salat subuh itu tidak dipendekkan. Maghrib dipendekkan berapa jadinya? Tidak bisa. Salat maghrib 3 rakaat. Kalau qasar itu dibagi 2. Ya 4 menjadi 2. Sedangkan apabila 3 salat maghrib, maka tidak dipendekkan. Dan salat subuh tidak bisa dipendekkan. Kenapa? Karena sudah 2 rakaat. Salat subuh sudah 2 rakaat. Sehingga salat maghrib dalam keadaan safar dan salat subuh itu tidak dipendekkan. Yang dipendekkan adalah salat rubaiyah yang 4 rakaat, duhur, asar dan isya. Sekarang kita akan masuk permasalahan tentang hukum al-qasr. Apakah qasr itu wajib atau sunnah? Karena khilaf di antara para ulama, mereka ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Mereka yang mengatakan wajib berdalilkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awal ma furidat as-shalah rak'atain wa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Pertama kali yang diwajibkan salat itu 2 rakaat. Wa ukirat li salati safar, dan ditetapkan salat yang safar. Wa utimmat, dan disempurnakan salat al hadar, yaitu yang tidak safar. Ini dalil mereka yang mengatakan al qasr wajib. Karena kata furidat itu yang diwajibkan. Dan jumhur ulama Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa memendekkan sholat itu laisa biwajib. Laisa biwajib. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-shalah." Dalam surat An-Nisa ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza darabtum fil ardi." Apabila kalian berobdum fil ardi, yaitu berpergian, falaisa alaikum junahun, maka tidak mengapa untuk kalian antak suruh untuk memendekkan dari sholat. Jumhur ulama mengatakan bahwa al-qasr itu tidak wajib, akan tetapi sunnah. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan falaisa alaikum junahun, tidak mengapa. Sehingga mereka mengatakan bahwa ini merupakan dalil bahwa al-qasr itu laisa biwajib. Dan mereka mengatakan bahwa al-qasr afdal. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, al-qasr afdal. Memendekkan sholat itu afdal. Wal itmam makruh. Dan al itmam menyempurnakan, fahuwa makruh. Karena sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an tu'ta rukhsahu rukhsuhu, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang yang mengambil rukhsah. Karena seseorang ketika dalam keadaan safar diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memendekkan salat. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Allah menyukai orang yang mengambil rukhsah ketika diberikan rukhsah untuk memudahkan mereka agar mereka senantiasa tidak memberatkan diri. Orang-orang yang sedang dalam keadaan safar sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kita'atun minal adab, bagian dari adab. Sehingga ketika diberikan rukhsah, maka kita ambil rukhsah itu. Orang yang sedang dalam keadaan safar ketika bulan Ramadan, boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Kenapa? Rukhsah minallah. Orang yang dalam keadaan safar boleh berbuka. Bahkan bagi mereka yang memaksakan kehendak tetap ingin berpuasa, walaupun dia muntah-muntah, mual, pusing, bahkan sampai pingsan, Nabi alaihissalatu wassalam ketika melihat dalam keadaan haji orang yang dikerumunin oleh orang lain, lihat apa itu? Nabi para sahabat mengatakan orang yang berpuasa ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan laisa minal bir asyam fis safar. Bukan termasuk dari kebaikan asyam fis safar, berpuasa dalam keadaan safar. Akan tetapi bagi mereka yang siap sanggup safarnya dengan tidak melelahkan. Karena sebagian orang safar, ada yang safar pakai bis ekonomi yang di sana kadang ugal-ugalan, ada yang safar dengan bis full AC sehingga safarnya bisa tidur dengan nyenyak dan sebagainya, bermacam-macam. Sehingga mereka yang merasa kesulitan, susah untuk tidur dan sebagainya, maka ambillah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memendekkan salat sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ini adalah merupakan rukhsah, sehingga al-qasr huwa afdal wal itmam makruh. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih. Dan juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah hal ini juga mengatakan bahwa al-qasr huwa afdal wal itmam makruh. Dan juga Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan juga bahwa al-qasr wa sunnah wal itmam makruh. Bahwa al-qasr afdal, sedangkan menyempurnakan menjadi 4 rakaat bahwa makruh, bahwa makruh. Wa qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa in kana duna al-barid. Ini hal yang berkaitan tentang jarak tempuh seseorang yang dikatakan safar. Berapa jarak tempuh seseorang yang dalam keadaan safar? Di sana terdapat al-hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, yang di mana Nabi alaihissalatu wassalam kana idza kharaja masirah, apabila Nabi keluar dengan jarak 3 mil atau 3 farasih, Nabi salat 2 rakaat. Di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu wasallam yang mengatakan, la taqsuru shalah, jangan kalah kalian memendekkan salat, fi aqal min arba'ati burud, kurang dari arba'ati burud. Dan jarak tempuh dalam keadaan safar, sana terdapat hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, hadis Anas bin Malik yang mengatakan 3 mil atau 3 farasih. Berapa jarak 3 mil atau 3 al-farasih? Secara tahdid al-kilo dihitung oleh para ulama sekitar 88 kilometer. Di sini disebutkan al-farasih, yakni mutaraddid dari seorang rawi yang mengatakan 3 mil atau 3 farasih. Imam Syaukani mengatakan dunal barid. Al-barid, jarak dari al-barid, satu al-barid yaitu 4 farasih. Satu farasih 3 mil. Satu farasih 3 mil. Ini tahdid-tahdid pada zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Karena pada zaman dulu tidak ada kilometer, kemana? Atau 1 meter jaraknya dengan al-farasih atau al-barid atau dengan zira. Nah, di sana terdapat hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam yang menunjukkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam keluar 3 mil atau 3 al-farasih memendekkan salatnya. Sebagian ulama mengatakan janganlah memendekkan salat kurang dari 4 burud. Satu barid berarti 3 farasih. Satu farasih dikatakan satu farasih 3 mil. 1 mil 4000 dirham. Ini 1 dirham. 1 mil berarti 4000 dirham. dan masih dibanyak di sana hitungan-hitungan sehingga para ulama mengatakan secara kilometer itu kurang lebih di dalam hadis Anas bin Malik Al-Tiga Al-Farasikh itu sekitar 88 km. Sebagian para ulama mengatakan bahwa safar itu tidak ada batasannya. Harus 4 burud. Karena hadis la taksuru shalah aqal min 4 burud, hadisnya lemah, dhaif, diriwayatkan oleh para ulama. Dan hadis ini hadis Anas bin Malik bahwa Nabi keluar dalam jarak 3 mil atau 4 farasih atau 3 farasih salat 2 rakaat. Dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini tidak menunjukkan batasannya harus 3 mil atau 3 farasih. Akan tetapi hadis ini menunjukkan tentang tamtsil, permisalan. Bahwa Nabi apabila keluar dengan jarak segini, Nabi safar. Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi mengatakan bahwa ucapan kathir minas salaf wal khulaf bahwa safar itu tidak ada batasan yang muayyana. Dan safar kembali kepada orfinnas. Orfinnas yaitu kebiasaan manusia. Sehingga ketika terlihat seseorang ketika safar dari sini ke Indramayu, safar bukan, tanya ahlul bilad. Dari sini ke Palimanan, safar tidak, tanya ahlul bilad kepada orfinnas. Dari sini ke Jakarta atau dari sini ke Kuningan, tanya orfinnas, kebiasaan manusia. Apakah dengan perginya dari sini ke Kuningan safar ataupun tidak, lihat ke orfinnas. Karena dengan masafa yang tertentu tidak ada. Nah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah." Allah mengatakan, "Fa idza darabtum," apabila kalian hendak perpergian fil ardi, tidak disebutkan berapa masafahnya, jaraknya. Sehingga pendapat yang rajih bahwa al-dhabit safar adalah kembali kepada orfinnas, kebiasaan manusia. Nah, ini sebagaimana diterjih banyak sekali oleh para ulama. Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, bahkan Alim Semin mengatakan di dalam kitabnya Al-Mumti, dan masih banyak ulama yang lain, bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan ini merupakan qaul katsir minas salaf wal khalaf, bahwa safar tidak ada had al-muayyanah, masafah, jarak yang tertentu itu tidak ada. Dalam hadis Nabi sallallahu wasallam ini mimbab tamtsil, permisalan. Hadis la taqsuru shalah aqal min abati burud, hadis sanadnya lemah. Nah. Sehingga ketika seorang safar, tanya kepada urfinnas, kebiasaan manusia, apakah jarak segitu safar atau tidak. Ketika mereka mengatakan, itu safar, sudah, kita safar. Dan kapan memendekkan sholat? Dikatakan oleh para ulama bahwa ketika memendekkan sholat, 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika meninggalkan kampung halamannya. Fa idza darabtum fil ardi, ketika sudah meninggalkan kampung halamannya, baru dia boleh untuk memendekkan sholatnya. Boleh bagi dia untuk memendekkan sholatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi ta'ala alaih. Ketika sudah dia berpisah dengan kampung halamannya, mulai dia untuk mengqasar salatnya. Perbolehkan untuk mengqasar salatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sisa dari pembahasan tentang hukum safar, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, khulasah dari pembahasan yang kita bahas bahwa al-qasr itu afdal sunnah, wal itmam menyempurnakan hukumnya adalah makruh sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimatullahi taala alaih. Kemudian ringkasan dari pembahasan yang kedua bahwa jarak tempuh seseorang ketika boleh bagi dia untuk memendekkan sholatnya, pendapat yang rajih tidak ada batasan jarak, dan kembali kepada urfinas, kebiasaan manusia. Ketika ke Kuningan, tanya, sini Kuningan, safar tidak? Oh, safar. Ketika kita berangkat ke Kuningan, safar, kita pendekkan sholat kita. Boleh menjamak salat kita, wallahu taala alam. Baik. Naqtafi lana subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.